وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله لكل شكر بجدكم pada الله سبحانه وتعالى segala limpah kurnianya, nikmat-nikmat kepada kita. Minta maaf kita terlambat sedikit pada malam ini. Alhamdulillah, bagaimanapun kita kembali sekali lagi setelah cuti pada bulan Ramadan dan separuh daripada bulan Syawal. Dan insyaAllah kita akan teruskan kajian kita membahaskan hadis-hadis pilihan di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana kita sedang membaca kitab Taubat. Bab Taubat, kalau kita baca sebahagian daripada hadis-hadisnya, antaranya hadis orang yang telah membunuh 100 orang, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya sehingga kan tanpa beliau sempat melakukan apa-apa amalan soleh, bahkan belum sempat tiba ke tempat tujuannya, lalu dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menempatkan dia bersama dengan hamba-hambanya yang diridhai. Kemudian kita pergi kepada bab yang berikutnya, iaitu bab ataupun hadis yang berikutnya, itu ada hadis Ka'ab bin Malik. Dan kita harus buka muka surat 92. Memang, tapi kita kena buka bab sabar, syarahnya ada di situ. Ataupun as-sidq. Minas pasal tak ada. Kita dah 62. 92. Bahasa Arab. 92 ada bahasa Arab. Syarahnya di dalam bab lain, dalam bab usil. Okay. Kita baca dulu sikit dan insyaAllah akan terjemahkan sekaligus. Dan pada malam ni insyaAllah kita akan berhenti azan isyak. Jadi hadis ini amat panjang sekali dan mempunyai banyak sekali faedah, disyarahkan oleh ulama-ulama, terutama sekali Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari dalam syarahkan hadis ini, yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi insyaAllah kita akan ambil sedikit daripadanya dan kita akan terjemahkan dan syarahkan sekaligus. Hadis 21 muka surat 92 berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, An Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik wa kana qa'ida Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiha, iaitu daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dan beliau adalah penuntun ataupun penjaga pemimpin untuk Ka'ab radhiyallahu anhu daripada anak-anak lelakinya. Hina amiyah, apabila beliau telah buta. Jadi hadis ini daripada anak kepada Ka'ab bin Malik. Qal sami'tu Ka'ab bin Malik yuhadithu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Aku telah mendengar Ka'ab bin Malik, ni bapanya, menceritakan ceritanya ketika beliau ditinggalkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Qala Ka'ab, kata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qat illa fi ghazwati Tabuk. Aku tidak pernah terlepas daripada mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa juga peperangan yang beliau pergi, kecuali di dalam peperangan Tabuk. Ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar, melainkan aku pernah ditinggalkan ataupun meninggalkan daripada ikut serta dalam peperangan Badar. Walam yu'atib ahadun takhallafa an, dan tidak ada seseorang pun yang akan dicela jika dia tidak ikut serta dalam peperangan Badar. Innama kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna yuriduna Aira Quraisy. Hanyasanya Rasulullah SAW dan orang-orang Islam menginginkan keluar, menginginkan kabilah atau kafilah Quraisy, yakni kafilah yang membawa harta dagangan daripada Mekah ke Syam, Syam ke Mekah. Hatta jama' Allahu bainahum wa baina aduwwihim ala ghairi mi'ad. Sehinggalah Allah SWT mengumpulkan antara mereka dan musuh-musuh mereka dengan tanpa temu janji. Jadi ini adalah pembukaan kisah Ka'ab bin Malik yang diceritakan oleh Ka'ab bin Malik sendiri. Tapi kita lihat cerita ini diceritakan oleh Ka'ab bin Malik bila lama selepas kisah ini berlaku, bertahun-tahun lama. Kerana beliau menceritakan sebagaimana dalam awal riwayat, ketika dia telah tua, telah buta. Baik. Tetapi kalau kita baca cerita ini, insyaAllah dia akan dapati hebatnya bahasa Ka'ab bin Malik, pandainya dia bercerita sehingga seolah-olah cerita ini baru berlaku semalam. Baik, jadi beliau berkata bahawa dia tidak pernah terlepas daripada mengikut serta peperangan yang Rasulullah SAW ikuti, kecuali peperangan Tabuk dan juga peperangan Badar. Tapi peperangan tak kira lah, pada dia tak kira, tak mengapa, sebab peperangan Badar ini bukan satu peperangan yang memang dimaksudkan untuk peperangan, kerana mereka hanya keluar untuk apa? Untuk mengambil, merampas harta yang dibawa oleh kafilah Quraisy, yang dibawa oleh pemimpin mereka iaitu Abu Sufyan bin Harb. Jadi bukannya mereka nak berperang. Dan ceritanya panjanglah sebab peperangan Badar ini, kerana telah berlaku permusuhan antara orang-orang Islam di Madinah dan orang-orang Quraisy disebabkan beberapa hal. Yani mereka membunuh orang-orang Islam di kota Mekah, mereka menghalau mereka, menyiksa mereka dan sebagainya. Jadi mereka, yani orang-orang Mekah Quraisy dan orang-orang Madinah, telah yani ada di antara mereka permusuhan dan peperangan. Jadi dalam peperangan boleh saja kita, yani halal bagi setiap pihak itu harta benda musuh mereka, bahkan nyawa mereka pun. Jadi Rasulullah SAW bukan ingin berperang, tapi ingin mengambil harta benda mereka. Dan ini dibolehkan dalam waktu peperangan. Baik. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Aqabah. Tetapi aku telah menyaksikan bersama Rasulullah SAW perjanjian pada malam Aqabah. Hina tawafaqna 'ala al-Islam. Tapi sebelum itu aku telah bersama Rasulullah SAW di Aqabah ketika kami telah berbaiat, yakni berjanji atas Islam. Jadi beliau sebutkan bila walaupun aku tak ikut serta peperangan Badar, tetapi aku telah ikut serta perjanjian Aqabah. Beliau meneruskan, "Wa ma uhibbu anna li biha mashhad Badr in kanat Badrun adhkara fi nasi minha." Dan tidaklah aku suka bahawa aku mendapatkan atau menyaksikan peperangan Badar, walaupun yani maknanya aku lebih suka lah daripada antara peperangan Badar dengan perjanjian Aqabah. Aku lebih suka apa ni, perjanjian Aqabah daripada peperangan Badar, walaupun peperangan Badar itu lebih disebut-sebut oleh orang ramai daripada peristiwa Aqabah. Jadi terdapat pembahasan di sini, mana satu yang lebih afdal, adakah peperangan Badar ataupun orang yang ikut serta dalam perjanjian Aqabah. Ada khilaf di antara ulama, dan ada ulama yang mengatakan bahawa walaupun perangan Badar itu masyhur, disebut-sebutkan dalam Al-Quran, tapi sebenarnya yang lebih afdal adalah perjanjian Aqabah. Dan itu adalah yang pertama sekali. Dan ini Rasulullah SAW mendapat janji daripada orang luar, daripada Mekah, sehingga beliau dapat apa selepas itu, dapat mengaturkan rancangan hijrahnya. Kerana orang-orang Ansar yang membuat bai'ah di Aqabah itu telah berjanji untuk masuk Islam dan berjanji untuk mempertahankan Rasulullah SAW dengan nyawa mereka, anak bini mereka, harta benda mereka. Jadi itu sebenarnya adalah satu perkara yang amat-amat penting di dalam sejarah Islam. Walaupun peperangan Badar itu lebih disebut-sebutkan. Walaupun bagaimanapun, wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qad aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Dan adalah khabarku ketika aku tertinggal daripada Rasulullah SAW ikut serta dalam peperangan Tabuk, adalah aku itu tidak pernah lebih kuat, lebih mudah, yakni lebih ada kelapangan daripada ketika aku tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Jadi ini beliau kisahkan secara jujur. Bukanlah dia tak ikut serta dalam peperangan Tabuk itu kerana dia sakit atau tak berapa sihat, ataupun dia tidak ada persiapan yang cukup. Tidak, dia paling sihat ketika itu, paling kuat, paling bertenaga dan paling cukup persediaannya. Jadi kenapa dia tidak ikut serta? Ini ceritanya. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qad hatta jama'tuhuma fi tilkal ghazwah. Demi Allah, aku bersumpah, tidak pernah aku mengumpulkan sebelum itu dua muatan unta, dan untuk aku bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Dan di sebelum ini tidak pernah dia ada cukup persediaan sampai ada dua ikut unta. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha hatta kanat tilka ghazwatu. Dan tidak pernah Rasulullah SAW apabila mengingin menuju kepada satu tempat untuk berperang, Rasulullah SAW mesti akan apa? Akan menyembunyikan hal yang sebenar. Jadi biasanya Rasulullah SAW kalau nak berperang satu tempat, dia akan tunjukkan bahawa seolah-olah dia nak keluar ke daerah lain. Tapi sebenarnya nak pergi tempat tu. Dia tak pernah berterus terang dengan sahabat, besok kita nak pergi kat situ. Tidak. Dan situlah tempatnya. Dia, kalau dia cakap kat situ, maknanya bukan kat situlah. Kecuali apa? Kecuali peperangan Tabuk. Faghazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi harrin syadid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk peperangan Tabuk itu dalam musim yang amat panas. Wastaqbala safaran ba'idan wa mafazan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menempuh satu jarak yang amat jauh. Wa mafazan, dan padang pasir. Wastaqbala adadan kathiran, dan musuh yang akan ditemui pada akhir safar nanti adalah musuh yang amat besar jumlahnya. Nah, itu dia. Maka Rasulullah SAW tidak apa? Tidak menyembunyikan kemana tujuannya. Ini dalam peperangan Tabuk ada perbezaannya. Fajalla lil muslimin amruhum yata'ahharu uhbata ghazwihim. Maka orang-orang muslimin telah dihimbau oleh Rasulullah SAW agar mereka bersiap sedia untuk peperangan mereka. Jadi tujuan Rasulullah SAW tidak menyembunyikan arah tujuan peperangan Tabuk ini. Sebab apa? Sebab tempat dia jauh. Kemudian pada musim yang panas, dan musuh yang akan ditemui nanti adalah musuh yang berjumlah yang amat banyak, yang kuat. Jadi Nabi SAW mahu mereka tahu mana yang apa yang mereka akan hadapi agar mereka bersiap sedia. Jadi ini adalah satu satu keistimewaan dalam peperangan Tabuk. Jadi dalam peperangan Tabuk ni Rasulullah SAW panggil semua yang boleh ikut serta dalam jihad untuk berjihad wajib. Jadi yang tak perlu ikut Rasulullah SAW hanyalah orang yang tak wajib berjihad, seperti orang wanita, anak kecil dan orang-orang yang punya uzuran seperti sakit dan sebagainya, ataupun menjaga orang sakit dan seumpamanya. Yang lain yang tak ada uzur mesti siap sedia untuk pergi peperangan untuk peperangan Tabuk. Dan sedikit tentang kita teruskan. Fa akhbarahum bi wajhihim alladhi yurid. Maka Rasulullah SAW telah mengkhabarkan kepada mereka arah yang beliau ingin tujui. Wal muslimuna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kathir wa la yajma'uhum kitabun hafiz. Dan orang-orang Islam yang bersama Rasulullah SAW ketika peperangan Tabuk itu ramai sekali, dan tidak dapat dikumpulkan mereka dalam satu kitab yang memelihara, yakni dalam dewan. kalau nak tuliskan nama-nama mereka itu agak susah sebab ramai sangat orang-orang Islam ketika itu. Jadi ini satu faedah lain, menunjukkan bahawa zaman Rasulullah SAW sudah ada apa? Sudah ada sistem menulis nama-nama orang yang ikut serta pergi perang. Nama dia siapa, bin apa semuanya. Kenapa? Jadi dapat kira siapa yang pergi. Kemudian kalau ada apa-apa hal yang berlaku kepada mujahid ini, boleh diberitahu kepada family-nya. Ini semua sekarang telah dilakukan. Kita ada apa? CMPB, Central Manpower Base. Itu tujuan dia. Jadi dia apa dia punya experience, apa dia bagus, apa bagus panah dia. Kita kasih dia panah lah, jangan kasih dia kuda. Kalau dia bagus semua-semuanya sekali, kita tengok mana yang dia boleh. Oh ini bagus dalam apa ni, dalam menghendap ke ataupun dalam apa, dalam berpedang dan sebagainya. Jadi yang ini barulah masuk, baru nak belajar. Ini jangan letak kat tempat-tempat bahaya lah. Ini suruh ikut ke apa, private lah. Jadi yang ini baru sangat nak belajar. Ini tengah-tengah apa ni jalan, tengah training-training dulu belajar silat ke apa . Jadi ini tujuan. Dan ini sunnah ini terus diteruskan sampai pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada diwan. Jadi ada rekod sistem. Ini amat perlu sekali. Jadi dapat tahu berapa banyak ongkos untuk berperang, makanan cukup atau tak cukup dan sebagainya. Dan satu lagi perkara berkenaan dengan peperangan Tabuk ini sedikit harus kita sebutkan, apakah sebabnya Rasulullah SAW pergi ke Tabuk? Siapakah musuh Rasulullah SAW di Tabuk? Yang pertama sekali adalah Tabuk itu adalah satu tempat di utara Madinah. Jadi dia satu tempat kira yang paling hujung dalam kota, dalam tanah Hijaz yang disebut sebagai Saudi Arabia sekarang. Paling utara sekali, lepas Tabuk sampailah ke negeri-negeri Syam, dipanggil zaman dahulu Biladu Syam. Syam yang sekarang ini padanya adalah Lebanon, Jordan, apa lagi? Syria. Itu semua termasuk dalam wilayah Syam. Zaman dahulu dinamakan Syam, tak dibagi-bagikan. Dan wilayah Syam ini pada zaman Nabi SAW telah dijajahi oleh kuasa Rom, kuasa besar Rom. Dan pada zaman itu terdapat dua superpower, iaitu Rom yang beragama Kristian, begitu juga dengan Empire Parsi. Jadi ini dua superpower ini bagaimana sekarang ini, bila mereka kuat mereka akan jajah negara-negara lain yang kecil dan mereka akan exploit lah kemewahan atau harta benda negara tersebut. Jadi dijajah dan ada peperangan kadang-kadang antara mereka, kadang-kadang tidak ada kerana mereka nak berdamai ataupun berniaga dan seterusnya. Walau bagaimanapun, kuasa Rom dan kuasa Parsi ni tak pernah sampai kat kawasan Hijaz. Sebab tak ada orang yang nak ambil port lah, kita kata kan, nak pergi masuk Mekah, Madinah ni semua. Apa ada kat situ? Ni semua tempat apa ni? Tempat yang tak ada apa-apa kekayaan. Orang-orangnya pun tak ada apa faedah nak jajah kawasan Hijaz. Kawasan Padang Pasir, orang-orang yang Arab semua, orang-orang Badui dan seterusnya, mereka tak pergi ke sana. Mereka pergi Yaman, dia ada. Mereka pergi kawasan-kawasan yang ada tempat kekayaan, tapi mereka tak jajah kawasan Mekah. Dan macam mana nak jajah? Semua hidup dalam sebagai orang-orang Badui. Beberapa hari kat sini atau bulan kemah ni pun mereka cari air dan tanaman-tanaman yang mereka pindah randah. Mereka tak ada tempat, satu tempat yang mereka duduk biasanya. Okay. Walau bagaimanapun, Rasulullah SAW, peristiwa Tabuk ini berlaku pada akhir-akhir Islam. Nabi SAW ketika mula melancarkan dakwahnya secara terang-terangan, kemudian keluar kota Madinah, Rasulullah SAW telah menulis dan menghantarkan utusan-utusan kepada kuasa-kuasa besar untuk memeluk Islam, menerangkan tentang Islam. Dituliskan, bawakan beberapa ayat Al-Quran mengajak mereka masuk Islam. Apa yang berlaku adalah apabila sebahagian utusan Rasulullah SAW keluar di wilayah-wilayah yang ditakluki oleh Empire Rome ini, di kawasan Tabuk ini, mereka telah menerima atau menolak utusan tersebut. nolak. Tapi mereka tak tolak saja. Mereka bunuh utusan Rasulullah SAW. Itu dia. Dan ini ada satu dosa yang amat besar sekali. Kita punya cerita pasal dosa. Ini kalau daripada sudut adat kebiasaan negara, relationship antara apa tu, antara negara dengan negara, tak boleh. Kita macam mana bermusuh pun, berperang pun, kita tak boleh bunuh utusan negara lain. Ini yang dinamakan apa tu, diplomatic immunity. Mesti nak kena apa, macam mana pun nak kena layan dia sebagai apa, utusan. Jadi mesti apa ni, tidak diapa-apakan. Tapi mereka melakukan perkara yang disepakati, jenayah yang besar, khianat yang besar di kalangan satu dunia, iaitu mereka telah membunuh utusan Rasulullah SAW. Jadi, dan ini mewajibkan apa? Balas dendam. Maka mereka telah melancarkan, mengiklankan apa? Mengangkat bendera peperangan terhadap Rasulullah SAW dan orang-orang Islam di Madinah. Maka Rasulullah SAW pun apa ni? Kumpulkan. Itulah dia. Kumpulkan sahabat-sahabat untuk apa ni? Untuk keluar ke kawasan Tabuk. Pada kali yang pertama sebenarnya, sebelum peperangan Tabuk ini, Rasulullah SAW telah menghantarkan sekumpulan orang-orang Islam yang berjumlah 3,000 orang. 3,000 orang. Yang diketuai oleh, tak silap saya, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Baik. Jadi apabila mereka sampai ke kawasan Tabuk, orang-orang Tabuk dengar je orang Islam nak datang, mereka dah panik. Mereka dah ada anggota yang ni askar yang amat banyak, iaitu 100,000. Mereka dengar orang Islam nak datang, mereka minta bantuan. Bantuannya selama 100,000 lagi. Subhanallah. Berapa? 200,000. Sekarang tunggu apa orang Islam yang datang bersama 3,000 orangnya. 200,000 banding dengan 3,000, tak terkira lah, jauh sangat beza ni. Tapi apa yang berlaku adalah berlaku peperangan yang amat sengit. Dan Rasulullah SAW ketika menghantar mereka tu telah memberitahu kepada mereka, kalau ketua kamu ini meninggal dunia, maka berikan kepada Ja'far. Kalau Ja'far mati syahid meninggal dunia, berikan kepada Abdullah bin Rawaha. Kalau Abdullah bin Rawaha meninggal dunia, berikan kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Dan betul-betul sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, semua berlaku. Jadi ramai yang meninggal dunia daripada pemimpin apa ni, tentera Islam. Tetapi apabila sampai kepada Khalid bin Al-Walid, yakni mereka telah berusaha sesungguhnya untuk apa ni, memerangi orang-orang kafir. Yang herannya, yang terkorban daripada pihak muslimin hanya 12 orang. Bandingkan dengan berapa ramai yang terkorban daripada pihak musuh. Jadi selepas pada akhir-akhirnya mereka pun apa ni, dah banyak sangat, jadi mereka apa? Mereka balik. Mereka balik ke Madinah. Sampai kat Madinah, orang-orang Madinah, orang wanitanya, anak-anak, semua apa? Semua cerca dan herdik tentera Islam yang balik ini. Mereka kata apa? Ha'ula'ikal fararun. Ini adalah orang-orang yang cabut lari daripada perang. Kena marah pula balik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertahankan mereka dan bersabda, bal ulaikal akkarun. Bahkan mereka adalah orang-orang yang cerdik pandai. Sebenarnya kalau nak ikutkan, mereka telah menang, mereka telah berjaya. Sebab mereka dapat mewaskan, mengorbankan lebih banyak daripada tentera musuh berbandingkan apa ni, korban mereka. Nak ikutkan, mereka dah menang. Ya, walau bagaimana pun masih lagi belum selesai kisah antara apa ni, antara Madinah, yang orang Islam di Madinah dengan Tabuk. Perang belum habis lagi lah, belum betul-betul habis final. Jadi inilah dia peperangan Tabuk. Rasulullah SAW bawa, panggil orang-orang Islam dalam musim panas untuk keluar ke Tabuk. Pendek-pendek ceritanya, minta maaf. Sebelum Rasulullah, selepas baliknya tentera yang 3,000 tu, yang orang-orang Rom rasa marah kerana tak dapat habiskan 200,000, tak dapat selesaikan orang Islam yang jumlah sedikit sekali. Jadi mereka apa? Cadang untuk apa ni? Hantarkan satu angkatan tentera yang amat besar ke Madinah. Kali ini mereka nak pergi ke Madinah dan serang Madinah dan habiskan mereka once and for all. Dan mereka ketika itu super power. Rasulullah SAW dengar khabar tersebut, Rasulullah SAW cepat-cepat panggil. Ha, ini dia untuk keluar ke sana sebelum mereka datang, keluar ke sana. Jadi satu apa? Satu kalau kita kat Madinah, lama diorang nak datang attack kita. Diorang kemarin 200,000. Ini lepas berapa lama nak attack kita, tentu mereka bawa jumlah yang lebih banyak lagi. Habislah kita. Tapi apa ni, Rasulullah SAW mau ke sana untuk perangi mereka. Baik. Kita teruskan sedikit lagi. Qala Ka'ab, wala ya'jumakum kitabun hafiz yuridu bidhalika diwan. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, faqalla rajulun yuridu an yataghayyab illa zanna an sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Dan sedikitlah seorang lelaki kalau dia ingin apa? Ingin gaib, ni ingin tak mau ikut serta, melainkan dia akan apa tu, akan menyangka bahawa tidak akan ada turun wahyu daripada Allah SWT tentangnya. Wa ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal ghazwa hina tabati thimar wazilal fa ana ilaiha as'ar. Dan Rasulullah SAW ketika keluar ke Tabuk itu dalam musim apa? Musim buah. Panas ni adalah musim yang bagus sekali untuk buah. Masak betul-betul. Ni cakap pasal buah apa ni? Buah kurma. Buah kurma ni lagi panas tu barulah dia masak betul-betul, baru dia jadi manis. Dan bila buah kurma tu dalam masak, perlu kepada apa? Nak jaga dia dan nak tarik dia. Ini waktu orang nak pergi kebun, Rasulullah SAW ajak pergi perang. Alamak. Ini yang buat orang apa ni? Agak berat nak keluar. Dan ketika itu musim, walaupun musim panas, wazilal maknanya ada teduh dan sebagainya di kebun-kebun. Banyak orang nak pergi kebun waktu ni. Fa'ana ilahi as'ar. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah. Maka Rasulullah SAW telah menyiapkan dirinya dan begitu juga orang Islam bersama beliau. Wa tafittu aghdu likay atajahaza ma'ahu fa arji'u wa lam aqdi shay'a. Dan aku juga telah menyiapkan untuk keluar besok pagi bersama beliau, dan aku telah menyiapkan persiapanku. Tetapi aku akan balik ke rumah dan aku tidak buat apa-apa. Dia keluar, kuno nak siaplah, nak beli tu, nak beli ni, nak ambil tu, nak ambil ni, tali ke apa ke semuanya. Tapi bila balik rumah dia tak buat apa-apa, dia tak buat juga. Dia tengah sibuk dengan apa ni? Dengan dia punya kebun-kebun kurma. Wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dhalika idza arat. Dan aku selalu berkata pada diriku, aku kalau nak buat ni, nak siapkan ni, boleh aja. Kalau nak boleh aja. Tapi bila dia pergi tak buat-buat juga. Falam yazal yatamada bi hatta stamarra bin nasil jiddu. Dan tidaklah dan terus menerus perkara itu berlaku kepada aku sehinggalah orang ramai telah apa ni, telah betul-betul dah bersiap untuk keluar. Tunggu time aja nak pergi bila. Tapi aku ni yang masih lagi belum buat apa-apa. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadian wal muslimuna ma'ahu wa lam aqdi min jihazi syai'a. Maka akhirnya besok pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dan orang-orang Islam bersama, ya. Tetapi aku belum menyiapkan apa-apa persiapan pun. Thumma ghadawtu faraja'tu wa lam aqdi syai'an. Aku keluar lagi. Kuno-kuno nak siapkan apa, tetapi aku tak buat apa-apa juga. Thumma ghadawtu, besok aku pergi lagi. Thumma faraja'tu wa lam aqdi syai'an. Dan begitu juga aku balik tak buat apa-apa lagi. Yang 2-3 hari dia tertinggal daripada Rasulullah SAW. Falam yazal yatamadabi hatta asra'u wa tafarat al-ghazwu. Ha, ni dia. Dan demikian dah beberapa hari sampailah dah tak sempat lagi nak kejar orang lagi. Mereka dah laju jalan sampaikan dah tak boleh lagi apa ni nak kejar. Fahamam tuan artahila fa'udrikahum. Tapi aku bercita-cita. Ha, ni hamam je lah. Untuk aku naik unta aku sekarang juga nak pergi juga. Fayalaitani fa'aldu. Dan alangkah baiknya kalau aku berbuat demikian. Ini kata orang yang dah lama dah tua dah buta. Kalaulah aku dapat, aku dah buat tu, berapa punya baik. Tapi aku tak buat. Dia amat menyesal. Ini ada tanda dan ada penyesalan. Tumalam yuqaddar dzalika li. Kemudian tidaklah ditakdirkan yang demikian itu untukku. Jadi lihat ini akidah orang yang beriman. Walau bagaimanapun dia salah, tapi tetap dia adalah takdir apa Allah Subhanahu taala, aku tak pergi juga. Fatafiqtu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la ara li uswatun illa rajulan maghmusan alaihi nifaq aw rajulan mimman adarallahu minad du'afa. Cantik bahasa dia. Kemudian dia dapat idea lah. Dah tak sempat dia nak pergi, dah tak boleh pergi lagi. Takkan dapat kerja Rasulullah SAW. Jadi dia dapat satu akal. Oh, kalau Rasulullah SAW nanti balik, aku akan keluar jumpa Rasulullah SAW. Dan aku lihat apa ni, tak mah, fa idza kharajtu fin nas ba'da khuruji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahzununi. Yang aku sedih adalah bila aku kat Madinah ni tak ada orang yang nak ikut aku. Yang aku nampak hanyalah lelaki yang sama ada telah bergelumang dengan kemunafikan, yakni munafik-munafik yang tak pergi, ataupun seseorang yang memang Allah telah beri dia uzur daripada kalangan orang-orang yang duafa, yang lemah. Jadi yang tinggal kat Madinah dua golongan lah, orang munafik dengan orang-orang yang ada uzur. Perempuan tak masuk kat sini sebab orang wanita tak wajib pergi jihad. Jadi itu yang buat dia sedih. Agak nak ajak ke siapa-siapa tapi dah tak ada orang. Semua yang tinggal semua orang yang tak boleh pakai, tak boleh ikut. Dan berapa ramai orang yang tak ikut dari kalangan orang munafik. Disebutkan dalam kitab sebanyak 80 orang yang tak ikut serta dalam peperangan Tabuk. Mereka-mereka ni orang-orang munafik. Dan yang bukan munafik yang tak ikut serta dari kalangan sahabat, 3 orang, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan lagi 2 orang. Ketiga ini dia belum tahu lagi bahawa ada lagi sahabat yang macam dia. Baik. Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk. Dan Rasulullah SAW tidak menyebutku. Ini menyebut nama ku mana? Ka'ab. Tak, dalam jalan tu Rasulullah tak pernah tanya. Sampailah ke Tabuk. Dah sampai kat Tabuk baru Nabi SAW cerita. Faqala wa wajalisun. Macam mana Ka'ab bin Malik tahu? Ini cerita dari selepas itu lah. Sahabat-sahabat lain yang ikut serta Rasulullah SAW beritahu pada beliau, Rasulullah SAW cerita tentang kau bila dah sampai Tabuk. Dia apa ceritanya? Faqal wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk. Ketika beliau sedang duduk bersama dengan kaumnya di Tabuk. Ma fa'ala Ka'ab bin Malik? Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Menunjukkan Rasulullah SAW tahu ke tak tahu Ka'ab tak ada bersama beliau? Tahu. Jadi kita tanya apa yang Ka'ab bin Malik buat? Agaknya dia sakit ke atau apa ke? Ini menunjukkan Rasulullah SAW ambil berat tentang sahabat-sahabatnya dan dia peka dan dia tahu tentang orang-orang yang sekelilingnya sebenarnya. Maka faqala rajulun min bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdahu wan nazar fi atfaihi. Berkata seorang daripada bani Salamah. Salamah ni orang dia juga kan. Wahai Rasulullah, dia telah ditahan oleh apa? Oleh burda, ya, ni kain apa tu kita katakan, apa terjemah dekat situ, selindangnya, tu dia burda, selindangnya, dan melihat kepada ikhfai dan sedang memandang kepada dua pinggangnya. Maknanya ni kinayah tentang dia sedang rehat-rehat. Oh, dia tak pergi ni sebab dia tengah rehat-rehat je. Itu yang buat dia malas nak pergi. Faqala lahu Mu'az bin Jabal, kata kepada lelaki tersebut Mu'az bin Jabal, bi'sa ma qulta, wallahi ya Rasulullah ma 'alimna 'alaihi illa khaira. Mu'az bin Jabal marah orang tu nak buruk-burukkan Ka'ab bin Malik. Buruk sangat apa yang kau telah katakan tadi. Demi Allah wahai Rasulullah, sumpah kami tidak mengetahui tentang beliau melainkan kebaikan saja. Tak mungkin dia macam tu. Jadi ini satu faedah, kita mempertahankan saudara kita ketika dia tak ada. Dan ini adalah nasihat antara seorang muslim dan seorang muslimah. Jadi bukan orang kena kutuk kenapa semuanya buat bodoh je. Pasal lah dia pandai-pandai lah. Tidak. Jadi antara semangat ukhuwah dalam mempertahankan saudara Islamnya. Tapi atas kebenaran, atas yang hak. Bukan dah memanglah orang itu teruk. Lepas tu dia kena hentam dengan orang lain. Lepas tu dipertahankan. Semata-mata satu kabilah. Semata-mata satu mazhab. Semata-mata satu bangsa. Oh, tak boleh. Yang betul, kita pertahankan. Yang tidak, tidak. Maka Rasulullah SAW ada komen tak? Rasulullah tanya. Orang tu jawab macam itu. Muhajir jawab kata tidak. Maka Rasulullah SAW diam saja. Fasa kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun diam. Fabainahu ala dhalika ra'a rajulan mubayyadan yazulu bihi sarab. Dan ketika beliau sedang dalam keadaan demikian, beliau telah melihat seorang lelaki yang putih. Yazulu bihi sarab. Yakni sarab dekat sini maknanya bayang-bayang. Hampir apa ni, daripada kejauh nampak macam bayang-bayang lah. Macam hilang-hilang gitu. Yazulu bihi sarab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun Abu Khaythamah. Hendaklah lelaki yang datang dari jauh ni Abu Khaythamah. Fa idza huwa Abu Khaythamah al-Ansari. Dan betul-betul lelaki yang datang dari jauh tu, bayang aja nampak dia tadi, sekali bila datang dekat memang betul-betul dia adalah Abu Khaythamah al-Ansari. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'i tamr hina lamazahu al-munafiqun. Sempatkah Abu Malik cerita pula? Orang yang datang tu Abu Khaythamah, itulah orang yang telah mensedekahkan dengan satu sa', satu jumlah daripada kurma, sikit aja. Sa' tu satu apa yang kita ni segenggam buka dua tangan ni lah, satu mod tu. Dua mod tu. Di mana Rasulullah SAW panggil orang, marilah bersedekah-sedekah. Orang ni bawa ini je, sikit je kurma. Lepas tu orang-orang munafik kata, apa je bawa sikit saja. Kisah ni ada dalam Quran, dalam surah At-Taubah. Nah. Jadi berkata kemudian ini antara kisah-kisah yang berlaku dalam Tabuk, ketika Tabuk ni belum lagi sampai balik dekat Madinah, dan apa berlaku kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ceritanya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu telah buat satu kesalahan yang amat besar, tidak ikut serta dalam jihad. Kemudian beliau telah menyesal dan beliau telah bertaubat. Dan bagaimana jujurnya taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini sehinggakan dia diterima oleh Allah SWT, sehingga turun ayat Quran menerangkan diterimanya taubat Ka'ab bin Malik dan gurakannya. Jadi itu adalah kisah yang amat memberikan pelajaran bagi siapa-siapa yang telah buat salah dan ingin bertaubat. Allah alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.